subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala jami'i ni'amihi alladhi a'ta alaina jami'an. Taib, kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang baik, pujian yang banyak atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Taib, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pada kesempatan malam hari yang Allah mudahkan ini, kitab yang biasa kita bacakan, yaitu kitab Tauhid. Dan kita sudah mulai menginjak pada bab-bab akhir daripada kitab Tauhid, yang tentunya kita berharap apa yang kita ambil dan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi hujah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan merupakan hujah bagi kita nanti. Kita sudah tahu tetapi kita tidak mengamalkan ilmu. Taib. Karena ilmu, amal, dan dakwah ini merupakan tugas bagi setiap muslim. Taib. Dan manhaj di dalam beragama. Taib. Jadi di dalam mengemban tugas dalam beragama ini dan manhaj yang diajarkan kepada kita oleh para anbiya, yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu adalah pengetahuan. Ilmu adalah sesuatu yang bisa mengangkat kejahilan dari seseorang. Kalau kita disebut dengan talabul ilmi, berarti kita adalah seseorang yang mencari pengetahuan. Taib. Dan dengan pengetahuan tadi, seseorang akan berjalan. Kemudian setelah dia tahu, maka harus beramal sesuai dengan tuntutan ilmu yang sudah dia pelajari. Dan sebagaimana antum ketahui bersama, mengamalkan ilmu itu bukan barang yang mudah. Barang yang butuh jihad, kesungguhan jiwa dalam mengamalkan. Baik kita harus berperang dengan hawa nafsu kita, atau berperang memerangi keinginan orang lain. Karena ilmu itu musuhnya adalah al-jahlu. Seseorang yang bodoh dengan sesuatu cenderung memusuhi ilmu dan memusuhi pembawanya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu ucapannya. Taib. Kemudian kita akan membacakan sedikit faedah tentang apa yang berhubungan dengan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu seputar gambar. Apa yang disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang beliau syarah dari kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab seputar gambar. Taib. Kata beliau, awat tasfir yang qasimu la kismain, gambar-gambar itu ada dua macam. Baik yang sifatnya tasfirun bil yad atau tasfirun bil alah. Karena yang dikatakan gambar itu ada dua. Bisa kita dengan tangan, dengan melukis, memahat, atau bisa dengan alat, video, foto, dan lain sebagainya. Kata beliau, tasfir itu ada dua macam. Qismun muttafaqun ala tahrimihi, bagian yang bersepakat kaum muslimin tentang haramnya. Apa contohnya? Wa huwa an yusawwira ma fihi ruh, menggambar makhluk yang ada ruh. Ala wajhi timsalin min khasabin au hajarin au tinin au habsin au jabasin au ma asbaha dhalik. Dia membentuk sesuatu yang terdapat padanya ruh, baik dari patungnya, dari kayu atau dari batu atau dari tanah atau dari gabus atau yang lainnya. Selama yang kita bentuk tadi adalah gambar-gambar makhluk bernyawa, maka ini sepakat para ulama tentang haramnya perkara tadi, patung. Ini yang beliau isyarahkanlah patung. Jadi patung termasuk taswir. Fahada idza sawwarahu ala surati hayawanin aw insanin aw asadin aw arnab aw kirdin aw ghairi dzalika fahadha haramun biittifaq. Barang-barang ini tadi kalau seandainya dibentuk oleh manusia, menyerupai manusia, patung manusia atau patung singa atau patung kelinci atau patung kera atau yang lainnya dari hewan atau manusianya, maka ini haram dengan kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Jadi dia membikinnya dengan tangan, baik itu dari kayu, dari batu atau lain sebagainya, dari gabus, dia bikin dengan tangannya, ini sepakat. Wa fa'iluhu mal'unun 'ala lisanin nabiy sallallahu alaihi wasallam, pelakunya dilaknat. Ya, dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'adzabu yaumal qiyamati fayuqalu lahu ahya ma khalaqta. Ya, diadab dia di hari kiamat dan dikatakan pada dirinya tiupkan ruh, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Baik. Kemudian yang kedua, tasfirun mala ruha fi. Gambar yang tidak ada ruh. Pohon, batu, matahari, bulan, pemandangan. Naam. Wa ma asbahaha hadhihi jaizun, dan yang semodelnya maka boleh. Al-qismu tsalits, yang ketiga, kalau yang pertama sepakat tentang haramnya patung-patung yang dibikin dari apapun dengan tangan seseorang, adapun yang kedua, gambar-gambar yang dia bikin imma dari batu atau dari yang lainnya, tapi berbentuk pohon, berbentuk ya benda-benda yang tidak ada ruh, ini sepakat bolehnya. Adapun bagian yang ketiga, kata beliau, tasfirun ma fihi ruh, gambar bentuk yang ada ruh, lakin bitalwin, tetapi hanya dengan warna, warosm atau dengan coretan-coretan. Fahada qadikhtulifa fihi ulama atau qadikhtalafa fihi ulama, kata beliau, bagian ini berselisih para ulama. Faminhum man yaqulu innahu jaiz, sebagian mereka mengatakan ini boleh. Jadi menggambar dengan pena, dengan pulpen warna, ini boleh. Lima rawahul Bukhari min hadits Zaid bin Khalid, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Zaid bin Khalid, kata beliau, adun qala illa raqman fi thawbin, kecuali raqam, ini raqam ini semodel dengan gambar corek, gambar tulis kartun yang digambar di baju, kecuali raqam, ini gambar-gambar. Fastathna ar-raqmu li'anna ar-raqma la yumathilu ma khalaqahu Allah, tetapi dikecualikan angka-angka atau gambar-gambar ini adalah gambar yang tidak menyerupai makhluk Allah. Jadi kalau terdapat dalam buku, pakaian, tirai, gambar-gambar makhluk tetapi tidak bernyawa, maka enggak apa-apa. Ini kata beliau. It innama khalaqallahu jismun malmus, di mana apa yang Allah ciptakan itu adalah jasad yang tersentuh. Ini sebagian para ulama yang mengatakan kalau gambar yang di buku dengan pena atau dengan cepretan misalkan foto, ini bukan masuk yang dilarang. Kenapa? Karena kalau dikatakan ciptaan Allah, ya yang bisa diraba. Adapun gambar enggak diraba, kata beliau. Jadi ini boleh. Ini pendapat yang membolehkan, tapi nanti dulu. Ini argumen mereka. Baik. Nah, sebagian daripada argumen, bantahan-bantahan itu, kalau kita rasa kayaknya betul. Taib, tetapi harus kita perhatikan adillah-adillah yang lain. Jadi ketika kita menemukan sebuah dalil, ya, maka tidak boleh seseorang berpegang dengan dalil ini sampai dia memberikan beberapa syarat atau sampai dia memiliki beberapa patokan. Yang pertama, sahihnya hadis ini jelas. Ya, yang kedua, tidak ada yang menabraknya selama dari ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf, maka perlu didudukkan. Maksudnya hadis ini apa? Dan maksudnya hadis yang seakan-akan berseberangan ini apa? Digabungkan. Kalau tidak, maka dilihat mana yang duluan dan mana yang belakangan. Yang duluan dihapus dengan yang belakang. Namanya apa? Nasikh wal mansukh. Satunya dihapus, satunya menghapus. Ini penting ketika seseorang berargumen dengan hadis. Nah, ini ya, di sini baru tempatnya ya, ahlul ilmi dalam menerapkan semuanya. Dan ini yang belum kita miliki. Ya, ini yang belum kita miliki. Terkadang kita berpegang dengan satu pendapat, ternyata di sana ada pendapat lain yang lebih rajih, lebih kuat hadisnya. Taib. Wa amma hadza fa huwa mujarradu raqmin wa talwinin fayajuzu walau bil yad. Kata orang yang membolehkan, ulama yang membolehkan, adapun yang seperti ini, gambar-gambar dengan pena tadi, ini sekedar rokem saja, seperti orang membuat apa, nomor-nomor, wa talwin, dan juga sekedar mewarnai, fayajuzu walau bilyad, maka boleh walaupun dia bentuk dengan tangan, bikin manusia dengan tangan. Walakin jumhurul ulama ala annahu la yajuz, tetapi jumhur berpendapat itu tidak boleh. Wahwa sahih, dan itu yang betul, kata Syekh Ibn Utsaimin. Annahu la yajuzu taswir wala bil timsal wala bir raqam madama al musawwar min al asya' allati biha ruh. Dan ini yang sahih. Kapanpun gambar tadi, baik yang berbentuk patung atau berbentuk lukisan, selama yang dilukis di gambar tadi adalah sesuatu yang memiliki ruh, maka ini haram. Walam yahduts fi ahdi sallallahu alaihi wasallam ma hadatsa fi zamanina hadza min aswar al-fotografiyah. Dan belum ada pada zaman Nabi apa yang terjadi pada zaman kita seperti gambar-gambar fotografi, video, foto. Wahal tadkhulu fi nahyi aulan tadkhul, apakah gambar tadi masuk dalam larangan atau tidak? Ini yang menjadi khilaf. Ya, foto, video. Nah, ini khilaf. Wa idza ta'amalta nas, kalau engkau perhatikan nas Al-Qur'an atau sunnah, wajadta annaha la tadkhul, engkau dapati bahwasanya gambar ini enggak masuk. Li'anna alladhi yusawwiru surata fotografiyah, karena seseorang yang membentuk gambar dengan foto, la yusawwiru fil waqi', sebenarnya secara kejadian dia tidak menggambar. Jadi kita cuman mengepaskan orang menjepret. Nah, seperti ini secara realita ini enggak gambar. Dia cuma mencet ini saja, alat saja. Kemudian alat itulah yang membentuk barang tadi, membentuk benda tadi. Ini secara apa? Secara wakilnya, secara kejadian seperti itu. Jadi beliau ini memberikan isyarah, pengen menuntun kita bahwasannya foto dan video itu tidak apa-apa. Ini pendapat beliau dengan memberikan logika seperti ini. Wa ghayatu ma hunalika annahu yulqa hadadhu asyadid ala jismin amamahu fayaltakitu suratahu fil lahdhatin. Jadi sebagai puncak dari itu semuanya, bahwasannya yang membuat gambar tadi adalah cahaya yang sangat sangat terang, kemudian apa, dipancarkan pada jasad yang dihadapannya, kemudian dia mengambil gambarnya. Riset itu langsung jadi gambar, kata beliau. Dan itu memang betul. Taib. Wal musawwiru la budda an yu'ana min at-taswir wa yukhattitu al-'ain wa ar-ra's wal anf wal udhun wa ma asbaha dhalik. Adapun orang yang dikatakan menggambar itu, kalau dia benar-benar memakan ini, dia gambar hidung, dia gambar mata, dia gambar kepala, dia gambar telinga dan lain sebagainya. Ini kata beliau. Beda dengan foto tadi. Tapi fala buddha yakuna minhu amal. Maka harus pakai apa capek-capek menggambar. Ini bedanya gambar dengan foto. Kata beliau dibedakan. Wa amma hadza fa inna fi lafdhatin taltaqituha wa ka'annaha tankulu surah allati sawwaraha Allah li taj'alaha fi hadzal qard. Adapun ini membuat gambar dengan singkat, set langsung jadi. Dia mengambil gambar tadi dengan cahaya tadi, set langsung jadi gambar. Ya, seakan-akan foto tadi sekedar memindahkan gambar seseorang saja. Seperti kalau kita mengaca, nah gambar tadi tiba-tiba apa berpindah ke kaca tadi. Kata beliau. Jadi seakan-akan foto tadi hanya sekedar mengambil memindah gambarnya fulan tadi, memindah gambar saja. Yang pada hakikatnya Allah lah yang menggambar. Ya kan? Pada hakikatnya Allah yang menggambar gambar kita kemudian dimasukkan ke kartu KTP, mungkin kartu apa misalkan paspor. Wa hadzal qaul huwa rajih. Qaul ini yang rajih. Ini yang kuat kata beliau. Ini pendapat beliau. Bahwasanya foto kemudian video itu tidak termasuk pada menggambar. Pelakunya maksudnya bukan dikatakan musawir. Pelakunya bukan dikatakan apa? Musawir. Adapun pendapat beliau, seorang yang dikatakan musawir itu apa? Yang dia menggambar dengan tangan atau memahat patung, apa batu atau lain sebagainya, dia jadikan apa? Gambar makhluk bernyawa. Adapun foto, ini kata beliau bukan termasuk daripada musawir, pelakunya tidak diancam dengan ancaman ini. Wa ulama ul asr mukhtalifuna fi hadza hal yadkhulu hadza fil la'n aw wan nahyi aw la. Ulama pada zaman sekarang ini berselisih apakah hal ini masuk ke dalam laknat, dalam larangan atau tidak. Ini ternyata beliau mengisyaratkan apa namanya perselisihan. Nah, ini ya ilmi, apa namanya amanahnya para ulama. Jadi ketika dia membahas suatu permasalahan, dia menyebutkan perselisihan yang terjadi. Ya, kemudian dirojihkan menurut dia apa yang dianggap sebagai na'am permasalahan yang kuat dan mendekati dalil. Ini ijtihad dari beliau. Kita hormati ijtihadnya. Tetapi tidak semua ijtihad itu kita benarkan kalau seandainya bertabrakan dengan perkara-perkara yang na'am hak. Jadi siapapun yang berbicara ketika ucapannya tadi menyelisih al-haq, maka ditinggalkan dan kita berpindah kepada al-haq. Tetapi ya, tetapi digarisbawahi, na'am, kita dengan para ulama kira-kira kalau berselisih siapa yang lebih akrab dengan kebenaran, Syekh Utsaimin atau kita? Syekh Utsaimin tentunya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dari din, agama, ya ketika sudah ada ulama yang berbicara, maka kita cukupkan dengan mereka. Walaupun kita taklid dengan mereka, selama mereka berjalan di atas dalil, na'am, mereka lebih akrab terhadap kebenaran dari kita. Taib. Karena mereka ketika menyimpulkan sesuatu hasil daripada penyelidikan sebuah dalil. Berbeda dengan kita, kadang mengatakan sesuatu tapi enggak tahu dalilnya. Jadi ijtihadnya para ulama lebih baik untuk kita daripada ijtihadnya kita untuk diri kita pribadi ketika kita belum mampu untuk berijtihad. Ini yang penting untuk kita lakukan. Dan yang penting untuk kita jadikan kaidah, selama kita belum mampu untuk berijtihad, maka mencukupkan ijtihadnya para ulama. Tetapi kalau kita sudah mampu menimbang dalil, mengoreksi dalil, maka jangan sampai kita apa? Mengikuti siapapun kecuali apa dengan dalilnya. Mengikuti siapapun kecuali dengan dalilnya. Wa sahih annahu la yadkhul, yang sahih tidak masuk fotografi ini dalam laknat. Li'annahu la ilaja minal mar'i fihi wa laysa bi musawwir. Tidak ada obat bagi seseorang dan dia bukan seorang penggambar. Walau annahu arada an yusawwira la baqiya fi hadha surah muddata rubu' sa'ah aw akthar. Tapi kalau dikatakan dia itu seorang penggambar, maka dia akan mungkin membutuhkan sekitar beberapa jam untuk gambar orang penuh. Melukis orang dari mata sampai kakinya ini mungkin membutuhkan berapa jam. Tapi kalau gambar set langsung jadi. Baik. Ini argumen beliau. Tapi apakah yang sahih bersama beliau? Nanti kita lihat. Lakin hadza yatimu fi lahdatin, tapi ini apa cukup dengan beberapa saat saja. Ini argumen beliau di dalam apa permasalahan ini. Tetapi beliau masih memberikan komentar yang sangat ria. Walakin yabqa nadhar ma huwa al-ghardul ladzi min ajlihi sawwarta hadha surah. Tapi dilihat, kalau saya membolehkan video, kalau saya mengatakan foto itu boleh, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya itu bukan gambar, bukan dikatakan orang yang memfoto orang itu bukan dikatakan penggambar, tapi dilihat tujuannya apa dia foto tadi. Apa tujuannya? Ini yang sedikit anak condong kepada ucapan beliau dari sisi ini. Taib, contohnya sekarang. Misalkan kita mau bikin KTP. Kemudian dari pihak aparat, sudahlah kamu foto sendiri di rumah, kemudian serahkan ininya, gambarnya. Kira-kira kita lebih foto sendiri di rumah atau kita foto di tukang foto? Foto sendiri di rumah. Kalau kita mengatakan foto itu haram, berarti kita enggak boleh memfoto orang. Kenapa? Kita termasuk apa? Musawir. Nah. Tetapi kalau kita katakan hanya sekedar yankul, memindah gambar orang kepada kartu, memindah gambar orang kepada kertas, ya maka kita yang melakukan bukan musawir. Jadi orang yang pengin mencetak foto tadi dilihat untuk apa? Walaupun ini bukan suatu hal yang dilarang secara asalnya, tapi dilihat untuk apa dia menggambar? Untuk apa dia bikin foto? Untuk apa dia bikin video? Yu'na idza ya'ni idza fahimna annaha mubah, yaitu kata beliau kalau kita sudah paham bahwasanya foto itu hukum asalnya adalah mubah, video itu hukum asalnya adalah boleh, wa annaha la takunu su taswiran, dan bukan disebut sebagai penggambar, sebagai sebuah gambar. Yabqa annang dzura fiha kama nang dzur fi ayyi mubahin mal mubahat li ayyi ghardin suniat. Maka kita lihat, ya, untuk apa dia melakukan dan untuk tujuan apa dia na'am membikin hal tersebut. Auli ayyi ghardin suwirat, atau untuk tujuan apa? Li'anal mubah yakhtalifu hukmuhu bihasabi ma qusida bih. Karena yang mubah itu berbeda hukumnya, berbeda-beda sesuai dengan yang dimaksudkan. Asalnya mubah, tapi untuk apa? Seperti itu. Kalau mubah untuk mubah yang berikutnya boleh. Tapi kalau mubah yang tujuannya kepada yang haram, maka mubah yang awal jadi apa? Memiliki hukum haram tadi. Kalau misalkan mubah ini mengantarkan kepada yang makruh, berarti mubah yang ini apa? Hukumnya apa? Makruh. Karena dalam kaidah disebutkan apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum tujuannya apa? Kita beli baju, tapi kalau tujuannya untuk menarik, memfitnah orang, maka beli baju kita hukumnya haram. Karena memfitnah orang hukumnya apa? Haram. Asalnya beli baju mubah, tapi kalau tujuannya tadi, maka jadilah haram sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya mulia, maka jadilah mulia mubah tadi. Walihada law arada al-insanu an yusafira fi ramadhan min ajli an yaftura kulna haramun alaih. Contohnya beliau mencontohkan, contohnya safar. Safar itu boleh apa tidak boleh? Boleh, mubah, silakan. Tapi kalau dia safar pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk berbuka, maka kita katakan safarnya hukumnya haram. Karena berbuka pada siang hari bulan Ramadan apa hukumnya? Haram. Nah, safar sebagai politik saja. Ya, biar boleh makan di siang di bulan Ramadan dia safar, maka safar hukumnya haram. Taib. Kemudian kata beliau, fayang duru ilaha tataswir, mada kusida bihi. Nah, kita lihat orang yang bikin gambar dengan foto tadi apa yang diinginkan. Qad yaksudu al insanu bila taswir qasdan sayyian. Kadang ada seseorang yang mentang-mentang boleh, wah foto kan boleh, tapi tujuan yang jelek. Taib. Yusabiru imra'atan liyatamatta bin nadari ilaiha. Dia memoto ya gambar seorang perempuan untuk bernikmat-nikmat melihatnya. Wahada wahiyya laisat bizaujatuhu, dia bukan istrinya. Maka apa hukumnya yang tadinya mubah ya bikin foto, tapi kalau tujuannya tadi, maka yang tadinya mubah berubah menjadi apa? Haram, karena sebab tujuannya tadi. Jadi jangan mentang-mentang boleh kemudian kita seenaknya. Jadi beliau ketika membolehkan ini bukan suatu sebagai orang penggambar, maka diperhatikan yang berikutnya. Taib. Atau kullu ma madha zamanun akhrajaha min mahfadhatihi au mimman yusammunahu al-album wa ja'ala yanduru ilaiha liyataladzat bidzalika wa hadha haramun la iskala fi. Atau misalkan bikin kenang-kenangan, anaknya difoto, anaknya di video, atau keluarganya difoto, keluarganya di video, dia simpan di apa mahfadhah, sebuah tas atau yang disebut dengan album. Kemudian dia setiap pengen lihat lagi, tutup lagi, taruh lagi, pengen dilihat lagi, tutup lagi, taruh lagi. Ini tidak ada iskal kata beliau tentang haramnya perkara ini. Ya. Yusawiru amradan jamilan min ajli an yatamatta bi ru'yati ilaihi zamanan ba'da zamanin, hadza aidan haram. Dia memoto amrad. Amrad ini lakop bagi seorang laki-laki yang tidak punya kumis dan tidak punya jenggot. Ini amrad. Taib. Kalau orang Arab, lihat orang Arab itu seperti wanita, tapi kalau di kita alhamdulillah tidak begitu apa menyolok perkara ini. Tidak begitu menyolok, tapi kalau orang Arab subhanallah benar apa yang disebutkan dalam hadis. Bahkan kalau ada orang Arab berjalan dengan laki-laki yang di amrot, ya, polos gitu, enggak punya kumis, enggak punya jenggot, orang ini tertuduh langsung. Dituduh langsung fulan ini pasti punya penyakit. Jeleknya. Langsung itu siapa saja orang ini punya penyakit. Pasti baru mungkin baru kenalan gitu ya, baru kenalan kemudian jalan sampai bareng makan bareng sudah. Maka orang Arab itu enggak ada satu kamar dua orang laki-laki itu enggak ada, kecuali sama adiknya, sama kakaknya. Kalau kita biasa satu kamar lima orang terus tidur bareng. Kalau orang Arab enggak mau. Ya. Bahkan kalau orang ada orang Yaman itu kita suruh untuk kalau kita kan ghurfah paling segini, ghurfah itu. Ini kebesaran segini. Tidur dengan kita satu kamar mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Ya, mereka enggak mau. Kenapa? Karena khawatir dituduh dengan tuduhan macam-macam. Jadi, tadi karena memang di daerah Yaman khususnya Saudi dan sebagainya itu masih merajalela ya apa namanya kebudayaan atau ya luti ya, homoseksual. Amrod, apalagi orang Indonesia rata-rata amrod. Baik. Min ajri an yatamatta bi ru'yati ilaihi ila akhirih, juga ini haram hukumnya. Atau di sini juga wa yusawiru lidzikra, dia memoto sekedar untuk kenang-kenangan. Hadza aidan haram wa la yajuz, kata beliau ini juga haram, tidak boleh. Nah, jadi walaupun beliau membolehkan foto tapi dengan beberapa batasan. Jadi hanya menghukumi hukum asal. Foto itu apa hukumnya? Beliau mengatakan tidak apa-apa. Kalau tujuannya baik, mubah, maka tidak apa-apa. Tapi tidak boleh digunakan sembarangan. Taib. Ini kata beliau. Jadi walaupun hukum asalnya berbeda dengan ulama yang lain, tapi tujuannya apa? Nanti natijahnya sama. Ya, natijahnya sama. Kalau ulama yang lain mengatakan foto itu haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena dengan sebab tanganmu tadi, foto ini bergerak. Berarti apa? Tanganmu lah yang menggerakkan. Berarti engkau yang telah membuat tadi, mencetak tadi. Sebagian mereka mengatakan dengan naam argumen seperti itu. Jadi sama saja kita nulis dengan pena menggambar orang atau dengan foto, sama-sama kita menggerakkan tangan. Seperti itu. Dalam artian walaupun mereka berselisih dalam usulnya, usulnya ini berselisih tapi tujuannya sama. Syaikh Utsaimin tidak pernah membolehkan seorang apa memfoto dalam apa tujuan seenaknya. Wah, foto untuk kenang-kenangan, foto untuk enggak boleh. Taib. Hanya berbeda dengan ulama yang lain dari sisi hukum asalnya ini. Kalau Syaikh Utsaimin hukum foto memfoto hukum asalnya boleh, tapi kalau ulama yang lain tidak boleh. Seperti itu. Tapi yang sedikit condong ke dalam apa namanya keringanan untuk manusia apa yang disebutkan di sini hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dielakkan lagi sekarang gitu. Kadang kita lagi apa namanya buka misalkan internet atau yang kita inginkan sesuatu, misalkan hal-hal yang kita inginkan dari artikel-artikel ilmiah, ternyata di situ gambar orang. Apa bedanya? Buka internet sama foto nggak ada bedanya kan? Nah, kalau kita dikatakan ini menggambar, sudah kita dosa, nggak ada yang selamat. Ya, kadang ada yang bersengaja lihat video misalkan banjir, nah, di situ langsung tampil orang. Ya, kalau kita terapkan hukum yang ulama yang mengatakan hukum asalnya ini haram, enggak ada yang selamat dari perkara yang haram masalah ini. Fat amma, yakni al-balwa, telah menyeluruh ini aspek manusia. Kalau sendiri condong kepada beliau hukum asalnya boleh, tapi dilihat nanti apa tujuannya, untuk apa. Dan kalau ada yang mengatakan hukum asalnya haram, kita pun enggak akan apa namanya bertentangan, silakan, itu ijtihad masing-masing. Baik, dengan argumen yang ada pada mereka masing-masing, ini hukum asalnya. Silakan. Berarti kalau yang mengharamkan hukum asal foto, jangan buka internet. Khawatir apa hukumnya tadi akan mengenai dirinya. Kenapa? Lah otomatis walaupun kita punya kadang-kadang iklannya manusia, kadang-kadang iklannya makhluk hidup. Nah, seperti itu. Bukan berarti nanti ini membolehkan televisi ya. Jelas televisi ini di samping apa namanya yang ada sekarang ini dusus, berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada, tidak selamat dari makar Yahudi dan Nasoro. Televisi, kalau mereka enggak bisa menghancurkan dengan apa namanya membalikkan akidah kita, mereka akan menghancurkan kaum muslim dari akhlak dan juga kebudayaan mereka. Berapa banyak pakaian ini menjamur, pakaian ini loh, pakaian yang berkembang di tengah kaum muslim ini disangka dari siapa? Apakah orang Indonesia itu orang-orang yang apa modelis kemudian pandai membikin apa model pakaian? Sama sekali enggak laku orang Indonesia itu kalau bikin model. Dari mana modelnya? Dari mereka orang-orang Yahudi itu. Bagaimana cara menyebarkannya? Dari televisi ini. Ya, dari televisi ini. Ya, dari sini televisi katakan dusus penyelundup yang sangat apa namanya? Canggih daripada budaya apa Yahudi. Kalau kita pengin masuk rumah ketok pintu, tapi kalau televisi masuk rumah langsung tanpa ketok pintu. Ya. Nah, jangan dipahami kemudian boleh televisi. Wah, televisi berarti boleh ini hukum asalnya, kan saya pengen lihat berita ini, berita dunia ini. Jangan. Baik. Karena ada yang memahami ketika ana dulu berbicara masalah televisi, bagaimana hukum kita melihat televisi? Hukum asalnya boleh lihat televisi, kenapa enggak boleh? Ya misalkan kita lagi di warung Padang ada televisi, kadang lirik, ya, kadang wajar. Ketika terjadi suara jer kita ngelihat apa itu. Nah, itu wajar. Enggak apa-apa ngelihat. Ya, tetapi jangan taib melihat yang hal-hal yang haram. Bukan kemudian dipahami berarti Ustaz Abdul Hasan bolehkan TV. Wah, ini perkara-perkara yang ya timbul dari nah pemahaman yang salah tadi. TV hukumnya haram. Siapa yang berpemahaman asal video dan asal gambar ini haram, itu muktadoknya, tuntutannya, berarti tidak boleh sama sekali naam menggunakan alat elektronika khususnya internet dan sebagainya. Ini haram hukumnya, karena sekali tampil langsung orang, kadang tampil langsung orang seperti menjepret tadi. Ini kadang orang yang tidak paham ketika dia menghukumi asal suatu itu haram, dia enggak paham tuntutannya apa. Oh, ternyata kayak gini tuntutannya. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan hal itu mubah sesuai dengan tujuannya dan ini yang lebih ringan, wallahu a'lam ana pandang ini lebih ringan. Kalaupun pengen mengatakan haram semuanya, itu lebih baik selamat. Tapi ya harus dijaga hukumnya tadi. Karena dia yang berhukum, dia harus menjaga muktadha tuntutan daripada hukumnya tadi. Baik. Syekh Utsaimin ditanya tentang masalah gambar, bagaimana dengan gambar-gambar yang terdapat di rumah? Bagaimana cara menghapusnya? Kata beliau, antam sah wajaha kamilan, engkau hapus wajahnya sampai tidak berbentuk. Jadi kalau kita lihat gambar orang, kita hapus wajahnya. Jangan hanya matanya dicoret-coret kayak gini, enggak berguna. Jadi kita hapus wajahnya sampai tidak kelihatan ini wajah. Walaupun masih ada tangan kaki, ya, yang jelas wajahnya kita hilangkan. Ya, sempurna kata beliau. Jangan hanya dicoret-coret matanya. Kalau bisa sobek, kalau bisa disobek, sobek. Ini lebih selamat. sebagaimana hadis Ali, la tada suratan ila Thomas tahu, jangan engkau tinggalkan gambar kecuali engkau robek. Jangan malah di upload berulang-ulang, wah ini foto, foto lagi, dipajang lagi, foto lagi, dipajang lagi. Ini hukumnya haram. Dan ini yang sempat ditanyakan, berapa bagaimana hukum memajang foto? Ya jelas tidak boleh, karena hukum kalau kita melihat gambar bernyawa apa dirusak. Baik. Ini faedah. Masih ada faedah dari beliau. Taib. Amma tikhadu suwar wa idkhalu hal buyut fa huwa aidan muharram. Adapun dia mengambil gambar-gambar kemudian dia masukkan di rumah, maka ini hukumnya haram. Li'anna al-malaikah la tadkhulu baitan fihi surah wala kalbun. Malaikat enggak akan masuk rumah yang terdapat gambar, patung dan juga anjing. Taib. Apa kalau sudah malaikat enggak masuk? Ya, kalau sudah malaikat enggak masuk rumah, apa yang diharapkan? Setan. Ya, sehingga mungkin terkadang ya keluarga sering banyak muskilah. Ini mungkin sebabnya itu, tidaknya masuknya malaikat rahmah ke dalam rumah tadi. Walakin istusniya minas suwar ma da'at ad-darurah ilaihi mithlu surah fid dirham fid dinar mithlu ma yujadil an fi darahimina yujad biha suwarul muluk wa hadha yukhatibu bihi man wada'a hadha surah. Tapi dikecualikan surat apa gambar-gambar yang memang mau enggak mau kita harus ya membawanya, seperti apa gambar-gambar yang ada di apa tertera di uang, uang logam, uang kertas. Ya, mau enggak mau, enggak mungkin kita sobek uang kita. Baik, atau kita uang kita ketika masuk rumah tinggal di depan pintu. Ya, enggak mungkin. Namanya darurat. Nah, ini beda hukumnya. Baik. Ya, hal ini akan apa namanya dialihkan kepada penggambar pertama tadi. Hukumnya akan dialihkan kepada siapa? Penggambar uang pertama tadi, bukan kepada kita yang memegangnya. Baik. Lalu bagaimana, apakah juga malaikat akan menjauhi rumah kita dengan sebab gambar yang di uang tadi? Disebutkan oleh beliau, walaupun beliau enggak berdalil, tapi Allah alam karena darurat. Amma amatun nas fala yukhatibuna ma la yasnaun. Manusia itu enggak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Yulqauna darahimahum wa nafaqatihim. Mereka harus membuang dirham mereka dan nafkah mereka untuk keluarga, enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walakinil malaikah la tamtani'u min dukhulil bait alladhi bihi dirahim walau kana fi surah. Kata beliau, malaikat akan tetap masuk rumah, tidak akan tercegah untuk masuk sebuah rumah walaupun dalam rumah tadi ada uang-uang yang bergambar. Kemudian yang berikutnya, gambar-gambar yang diperbolehkan, ma la yuhtaram ay ma yumtahan wa yudas bi arjul kaswar allati takunu fil faras awil mukhaddah fahadi aidan la tamna'u dukhulul malaikah li'annaha mubaha inda aktsar ahli ilmi. Di antara gambar yang diberikan rukhsah, gambar-gambar yang memang asalnya enggak dimuliakan. Ya, gambar-gambar yang memang asalnya tidak dimuliakan, seperti gambar yang di sabun, kadang kita buang ke tong sampah. Ya, kadang gambar yang di kaset kita injek setiap hari, yang mana masiruhu ilal kumal, gambar ini yang mana akhir perjalanannya adalah ke tong sampah. Nah, ini terkadang diringankan seseorang. Mau enggak mau misalkan kayak gambar di situ itu gambar kan? Itu gambar makhluk bernyawa itu. Itu yumtahan. Maksudnya kalau sudah enggak kepake nanti diambil masukin tong sampah. Ya. Mau enggak mau sekarang itu enggak ada produk dari apapun, sabun, lain kan yang dipakailah gambar orang. Cuman bedanya tadi, kalau kita membeli sebuah produk, kalau kita niatkan beli produknya tadi dan gambarnya sebagai penyerta, maka hukumnya hukum boleh. Kenapa? Terkadang sesuatu itu apa? Kalau dia sendirian dilarang, tapi kalau dia yutabak mengikuti yang lain maka jadinya boleh. Karena gambar ini mengikuti nempel di apa namanya wadah sampo, akhirnya dia tabak ke dalam wadah tadi dan boleh untuk kita miliki. Ya, ma la yajuzu istiklalan wa yajuzu ittiba'an. Sesuatu yang kalau sendirian tidak boleh, kalau sudah nempel pada yang lain jadi boleh. Tapi kalau niat kita beli gambarnya, hukumnya lain, hukumnya haram, sesampo-samponya haram. Ya, karena sampo sekarang ngikuti gambar, ya, bukan gambar ngikuti sampo. Kalau kita niatnya beli gambar yang di sampo tadi, ya, samponya jadi haram. Kenapa? Samponya ngikuti gambar. Tapi kalau kita niat kita beli sampo, gambarnya karena nempel di situ, maka tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya untuk kita selamat dibuang. Taib atau yang di apa? Firos, firosnya seperti ini, permadani atau seperti tikar. Kalau misalkan ada gambar macan, ada gambar gajah yang kita duduki, kita injak, yang sifatnya dihinakan, kata beliau tidak apa-apa. Tapi lebih selamat ya yang lain. Kata beliau, walakin tanazzuh anha aula, lebih utama untuk kita berhati-hati. Taib. Kalau misalkan harus, misalkan dia punya apa namanya karpet yang bergambar singa, ya tutupi dengan karpet yang lain. Gak perlu disobek, rusak, eman-eman, mahal. Ya. Bagaimana yang berhujah dengan Aisyah dulu kan punya boneka? Berarti kan kita boleh kalau punya boneka-boneka, boneka anak-anak. Ya kita tanya lagi, apakah juga tahu boneka yang dipegang Aisyah itu seperti boneka zaman sekarang? Apakah dulu ada pabrik boneka, pabrik Barbie, pabrik apalagi boneka-boneka yang ada matanya? Ya kita juga gak tahu. Jadi kita gak boleh berhujah dengan sesuatu yang belum jelas. Ya mungkin kalau dulu dikatakan boneka sekedar jahitan-jahitan baju, ada tangannya, ada kepalanya. Kalau sekarang boneka sekarang itu ada mata, ada hidung, hampir mirip seperti manusia. Bahkan ada yang bernyanyi, menangis. Taib. Gak boleh berhujah dengan itu. Ya hadis tadi katanya Aisyah juga dulu punya boneka. Apakah yakin bonekanya Aisyah seperti boneka yang ada sekarang? Maka dikatakan oleh beliau, aswar lati lisibyan, gambar-gambar yang khusus untuk anak-anak. Aswar allati lisibyan yal'abu nabiha aidan mimma yurakhisu fi, gambar-gambar yang memang khusus untuk anak-anak yang mereka bermain-main, Angry Bird ya, atau yang lain sebagainya. Ini adalah gambar untuk anak-anak, enggak mungkin jenggotan mainan Angry Bird kan. Nah, seperti itu. Taib, ini juga yang termasuk diringankan. Tapi kalau bisa dihindarkan, dihindarkan. Wala tamna'u al-malaikah min dukhulil bait allati fi hadhihi suwar, dan juga malaikat tidak akan tercegah untuk masuk rumah-rumah ini atau kartu-kartu yang bergambar. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha kana laha suratun tal'abu biha fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yanha 'ani dzalik. Dulu Aisyah juga punya gambar yang dia bermain-main dengannya di rumah Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Walakin yanbaghi alla tusta'mal suwar balastikiyah, tapi jangan sampai seseorang itu memakai suwar, gambar-gambar plastik, maksudnya itu patung-patung yang dibikin dari plastik. Jangan. Kalau sekarang banyak kan, buaya, misalkan kuda, manusia, bikin robot plastik, maksudnya jangan seperti itu. Kenapa? Li'anna suwar balastikiyah suratun tamatun fiha hatta ramsul ain. Karena gambar patung plastik ini hampir semua sempurna. Ada mata, ada tangan. Taib. Dan bahkan sebagiannya bisa jalan sendiri, ya, pakai batu dan sebagiannya dengan suara-suara, kata beliau. Ini ditakutkan masuk ke dalam larangan yang mana malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Bagaimana kalau yang tadi istirahatkan, ya kalau bisa membelikan permainan anak-anak itu jangan yang seperti itulah. Seperti itu, jangan yang seperti itu. Walaupun, oh ini boleh, ini tidak boleh, lebih baik keluar daripada khilaf. Kalau kita tidak beli, khilaf tidak khilaf, tidak khilaf. Tapi kalau kita beli khilaf, ini boleh, ini sebagainya mengatakan tidak boleh, kita keluar daripada khilaf, jangan apa beli seperti itu, cari yang lain. Tapi kemudian kalau gambar dalam majalah bagaimana? Al-jara'id, allati fiha suwar, majalah-majalah yang kita beli. Idza kunta tashtaraitaha min ajli suwar, kalau engkau membelinya karena pengin lihat gambar-gambar tadi, fa hadha haram, ini haram. Amma min ajli al-kalamil ladzi fiha fala ba'sa, tapi kalau hanya sekedar pengin lihat yang lain maka tidak apa-apa. Jadi dilihat daripada na'am niatnya tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu tambahan dalam bab suwar. Kalau ada yang ditanyakan silakan, kalau tidak cukup sampai di sini dulu. Wallahu taala alam.